siapa kah dirinya yang kan menjadi kekasih halalku. Tiba-tiba aku terpana, ada kejutan tak terduga. Gadis berkudung merah, hatiku tergoda, tergugah. Tak cuma parasnya yang indah, dia baik, dia soleha. Dia gadis berkudung.